kitabnya sama, nabinya juga satu, musuhnya satu. Meskipun terjadi perselisihan dalam perkara-perkara furu', pernyataan ini merupakan pernyataan yang jelas merekomendasi Asy'iah Rafidhah, yang kita kenal bahwa Asy'iah Rafidhah ini adalah seburuk-buruk firqah. Bahkan Ar-Rafidhah bukan dari Islam, bukan dari Islam. Islam tidak pernah mengajarkan bahwa Al-Quran Al-Karim berubah. Islam tidak pernah mengajarkan untuk mencerca dan mencaci maki para sahabat, menuduh mereka telah murtad sepeninggal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam tidak pernah mengajarkan taqiyah. Islam tidak pernah mengajarkan bahwa ahlus sunnah itu adalah anak-anak zina. Ahlus sunnah itu adalah kuffar. Ini keyakinan Rafidhah. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa Rabb kami sama, kitab kami sama, nabi kita sama, perselisihannya dalam perkara-perkara furu'? Belum pernah terjadi. Di mana di kalangan para ulama sunnah yang mengakui dan menyetujui keyakinan Rafidhah yang batil ini? Lalu kemudian berusaha menanamkan ruh persaudaraan, menanamkan persaudaraan antara ahlus sunnah dengan syiah. Lalu apa bedanya dengan kaidah al-hasan al-banna, kaidah al-ma'zira wa ta'awun, nata'awun fima ittafaqna alayhi wa na'taziru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. Kita saling bekerja sama dalam hal-hal yang kita sepakati dan saling memberi uzur dari hal-hal yang diperselisihkan. Lalu ditandatangani dan disetujui oleh Muhammad al-Imam. Sungguh ini adalah merupakan sejarah hitam yang mengatasnamakan ad-da'watus salafiyah dan salafiyah berlepas diri. Katakan bahwa Muhammad al-Imam menandatangani perjanjian tersebut karena terpaksa. Setelah kita jelaskan bahwa al-iqra' ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuannya, dan tidak terpenuhi dari keadaan Muhammad al-Imam untuk dikatakan bahwa dia mukra'. Bahkan dia membela dirinya sendiri, sebagaimana akan kita terangkan insyaAllah ta'ala dalam khutbatul Eid. Ketika sebagian murid-muridnya berusaha membela Muhammad al-Imam sebagai gurunya, bahwa dia melakukan itu dalam kondisi terpaksa, mukrah, mudhar, tiba-tiba dia berbicara dalam khutbatul Eid yang semakin menguatkan wasiqah tersebut. Bukannya rujuk, bukannya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin menguatkan dan menyebutkan dengan jelas bahwa dia tidak dalam kondisi terpaksa, tidak ada keterpaksaan. Seluruh perkara ada dalam genggamannya. Dia yang bertindak penuh terhadap penandatanganan tersebut, tidak ada keterpaksaan. Sehingga sebagian mereka yang berusaha membela Muhammad Nabil al-Imam bahwa dia dalam kondisi terpaksa, pembelaan yang tidak dibela oleh Muhammad al-Imam itu sendiri. Nah, memalukan. Pembelaan yang memalukan. Yang menandatangani tidak pernah mengakui bahwa dirinya bukalah. Sementara yang lain berusaha memberi udur. Dia menandatangani karena demikian, dengan demikian. Masing-masing buat tulisan. Ada yang menyampaikan ceramah membela Muhammad al-Imam. Dalam keadaan Muhammad al-Imam tidak pernah mengakui bahwa dia mukarrah. Ini ma'asyiraku rahimakumullah. Oleh karena itu para ulama memerintahkan kepada Muhammad al-Imam untuk bertaubat. Hanya itu permintaan mereka. Bertaubat menyatakan kebatilan wasiqah dan berlepas diri darinya. Dan sampai saat ini ma'asyirul ikhwah rahimakumullah, sama sekali tidak ada pernyataan rujuk taubat dari Muhammad Abdullah al-Imam yang menandatangani pernyataan yang dibangun di atas keyakinan yang batil. Sungguh aneh jika disandarkan kepada ad-da'watus salafiyah, persaudaraan antara ahlus sunnah dengan syiah rafidah. Sangat memalukan. Rabbuna wahid wa kitabuna wahid wa nabiyuna wahid wa aduuna wahid wa in ikhtalafna fil masail al far'iyyah fi tafasil al far'iyyah. Perselisihan hanya dalam perkara furu'. La ilaha illallah. Di mana pernyataan para ulama ussalaf yang menerangkan tentang kebobrokan agama Syiah Rafidhah. Sampai Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala membantah salah seorang tokoh Syiah Rafidhah dalam kitab yang berjuluk Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, menjelaskan tentang kesesatan dan kekufuran, kebatilan agama Syiah Rafidhah. Seakan-akan juhud para ulama ussalaf hilang dengan penandatanganan Muhammad Abdullah al-Imam terhadap wasiqah yang batilah, yang fajirah. Oleh karena itu para ulama menerangkan tentang kebatilan. Para ulama mereka tidak bisa diam melihat kemungkaran yang terjadi, ma'asyiral rahimakumullah. Sehingga ketika para ulama bangkit untuk menerangkan dan menjelaskan tentang kebatilan Muhammad Abdullah al-Imam, seharusnya kaum muslimin, seharusnya ahlu sunnah bersyukur, berterima kasih kepada para ulama sudah yang menerangkan tentang kesesatan tersebut. Bukannya kemudian berusaha dicarikan udur bahwa Muhammad Abdullah al-Imam itu lebih mengerti tentang kondisi negerinya. Subhanallah. Ada sebuah risalah yang risalah ini telah direkomendasi oleh tiga dari para ulama, yang ditulis oleh salah seorang masyayikh asal beliau dari negeri Yaman. Dan beliau saya tidak mengetahui apakah sudah mendapat gelar doktor di Al-Jami'atul Islamiyah atau masih dalam proses. Ya. Yaitu Al-Syeikh Arafat bin Hasan bin Ja'far Al-Muhammadi. Beliau asalnya dari negeri Yaman, namun beliau banyak menuntut ilmu di Arab Saudi dan dekat dengan para ulama kibar, Syekh Rabi', Syekh Ubaid, Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahumullah ta'ala, dan yang lainnya. Risalah ini berjudul At-Takidu li ghalatil wasiqa wa mahtawatuhu khutbatul Eid. Penegasan tentang kesalahan al-wathiqah dan apa yang tergandung dalam khutbatul Eid yang disampaikan oleh Muhammad al-Imam. Dan risalah ini direkomendasi oleh tiga dari ulama kibar, Fadilah Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, Fadilah Syekh Al-Allamah Ubayd bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jadiri, dan Fadilah Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari Hafizahumullah Ta'ala. Mereka semua memberi rekomendasi dan memberi tazkiyah terhadap risalah. Sebelum kita masuk ke risalah dan apa yang dinukil dari pernyataan Muhammad bin Abdullah al-Imam dalam khutbah al-Eid, dari setiap tulisan rekomendasi yang disebutkan oleh para ulama ini terhadap risalah at-ta'kid, masing-masing dari mereka memberi pesan kepada Muhammad al-Imam, seperti yang ditulis oleh al-Allamah Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Kata beliau, ini potongan dari apa yang beliau sebutkan, فالمطلوب من محمد الإمام أن يعلن إلغاء هذا الاستفاء الباطل والذي يصدق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان مئة شرط. Maka yang dituntut dari Muhammad al-Imam hendaknya dia mengumumkan untuk menghapus kesepakatan yang batil ini, diumumkan yang sesungguhnya tepat baginya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun dari satu syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah azza wajal maka itu syarat yang batil meskipun 100 syarat. Wa hadha al-i'lan yantadhiruhu as-salafiyyun bi hararah, فعلى الإمام أن يبادر بهذا الإعلان الذي يحتفه عليه الإسلام ويخرج به من تبعاته ومن غضب الرحمن. Maka mengumumkan taubat ini dan berlepas diri dari wasiat tersebut, ini yang ditunggu-tunggu oleh salafiyun dengan penuh kehangatan. Maka wajib bagi al-imam untuk bersurah mengumumkan taubatnya yang merupakan perkara yang diwajibkan oleh al-Islam, dan dia keluar dari konsekuensi yang terdapat dalam wasiat tersebut, dan juga dia bisa selamat dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman kepadanya. Ini pesan dari Syekh Rabi' Al-Madkhali hafizahullah ta'ala kepada Muhammad al-Imam. Adapun pesan dari Fadilat Syekh Ubaid al-Jadiri hafizahullah, kata beliau, yajibu ala ulama' al-Yaman wa tullab al-ilm al-mu'ahhalin ay yu'linu sarahatan وفي أسرع وقت براءته من التوقيع على تلك الوثيقة واجب العلماء اليمن dan para penuntut ilmu yang memiliki keahlian yang berilmu agar segera mengumumkan secara terang-terangan dalam waktu yang cepat sikap berlepas diri dari mereka dari adanya penandatanganan terhadap wasiqah tersebut yang ditandatangani oleh Muhammad bin Abdullah al-Imam. Demikian pula pesan dari Fadilah Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala pada akhir kata sambutan yang beliau sebutkan, beliau mengatakan lidza ara lizaman ala akhina Syekh Muhammad Al-Imam ayya tabarra minha lima hawadhu kama qultu min kafirati min karifatin ala ahli al-haq wa nusratin li ahli al-hifl wal-zandaqa. Oleh karena itu aku melihat merupakan hal yang wajib bagi saudara kami Syekh Muhammad Al-Imam untuk berhasil dari wasiqah yang terkandung di dalamnya sesuatu yang justru menghantam ahlul haqq dan justru memberikan pertolongan kepada orang-orang yang dengki dan dari kalangan orang-orang zindiq. Wa syakara Allah li akhina naqidi nushahu li syekh al-imam wa li ammatul muslimin wa li dinillah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala beri syukur kepada saudara kami yang membantah, yang telah menyampaikan nasihatnya kepada Syekh Al-Imam dan kepada keumuman kaum muslimin dan kepada agama Allah. Ya, ini karena membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral rahimakumullah pesan-pesan dari para masyayikh kepada Muhammad Al-Imam yang sampai saat ini tidak ada pernyataan taubat, tidak ada pernyataan merujuk dan penjelasan tentang kebatilan al-wasiqah. Oleh karena itu pada fatwa-fatwa yang berikutnya dari Fadilah Syekh Ubaid Al-Jadiri hafizahullah ta'ala, ketika beliau ditanya tentang Muhammad Al-Imam, maka beliau mengatakan bahwa Muhammad al-Imam ikhwani muqtadi' ba'allun mubi. Ia seorang yang berpemikiran ikhwan muslimin. Muqtadi' sesat dan menyesat. Disebabkan karena tidak nampak ada perubahan pada Muhammad al-Imam. Yang ada malah sebaliknya. Tamarrat. Semakin membangkang, semakin menampakkan sikap fujur dan enggan untuk kembali kepada al-haq. Padahal kalau seandainya dia kembali kepada al-haq, wallahi itu kemuliaan baginya, kemuliaan bagi Muhammad al-Imam. Ar-ruju' ila al-haq fadilah, kembali kepada al-haq itu adalah merupakan keutamaan. Muraja'atul haq khairun min at-tamari fil batil. Kembali kepada al-haq itu lebih baik daripada berkelanjutan di atas kebatilan. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sampai pembahasan kita ini saya mengharapkan para ikhwan bisa memahami perkara ini. Jangan sampai kemudian ada yang mengatakan bahwa wah itu masyayikh Saudi, ulama Saudi itu kelas, memecah belah umat, sedikit-sedikit mentahrir. Hati-hati, jangan sampai ada ucapan dari sebagian yang merendahkan para ulama dan melecehkan bantahan mereka. Para ulama itu ma'asyiral rahimakumullah, mereka tegak untuk membela al-haq, melindungi Islam dari berbagai macam penyimpangan. Mereka tidak rela ada seorang, apalagi kalau dia dianggap sebagai seorang tokoh yang dijadikan sebagai panutan, melakukan satu kebatilan lalu kemudian didiamkan. Wallah, ini tidak dibenarkan bagi para ulama itu, mendiamkan kebatilan yang terjadi adalah hal yang batil, tidak diperbolehkan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam at-tawaiful mursalah, wa ma'lumun annahu idza zawaja takallum bil batil wa sukutu an bayan al-haqq tawallada min baynihima jahlu al-haqq wa idlalu al-khalq. Merupakan hal yang telah dimaklumi bahwa apabila bercampur antara pembicaraan dengan kebatilan dan diam dari menerangkan kebenaran, yang ini berbicara dengan penjelasan yang batin, menyampaikan kebatilan, yang satunya diam, tidak ingin menerangkan kebenaran. Kata beliau, yang timbul dengan sebab ini, ketika muncul kebatilan, mereka berbicara tentang kebatilan, yang lainnya diam untuk menerangkan kebenaran, maka akan lahir di antara kedua tersebut jahlul haq, kebodohan seorang terhadap kebenaran, wa idlalul khalq, dan menyesatkan manusia. Karena ketika ada yang berbicara tentang kebatilan, lalu yang lain diam, para ulama diam, apalagi kalau melihat, wah, dia ini seorang pemilik markas, punya markas, punya ma'had, muridnya ribuan, setiap pekan dikirim para khatib untuk berkhutbah di berbagai daerah. Ini orang yang besar, yang dijadikan sebagai panutan, lalu didiamkan. Para ulama diam, tidak ada yang menerangkan. Akhirnya orang akan menyangka bahwa wasiqah tersebut yang ditandatangani oleh Muhammad Al-Imam adalah hal yang biasa-biasa saja. Hal-hal yang biasa-biasa saja. Ya, tidak perlu tanggapi. Akhirnya seperti itu. Nah, masyaAllah wa rahmatullah, para ulama membaca, mereka tidak mengharapkan dunia. Tidak ada urusan antara mereka dengan Muhammad Al-Imam, kecuali masalah din, pembelaan terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya meminta kepada Muhammad Al-Imam rujuk, bertaubat kepada Allah, berlepas diri dari wasiqah. Namun sampai saat ini juga tidak terjadi. La hawla wa la quwwata illa billah. Maka ini musibah, ma'asyiral rahimakumullah. Wajib untuk diterangkan. Tidak seperti ini manhaj salaf. Dan tidak seperti ini para ulama mengajarkan kepada kita ad-da'wah salafiyah. Kita belajar, kita menuntut ilmu, mempelajari tauhid, mempelajari aqidah untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil, sehingga kita berjalan di atas al-haq dan berlepas diri dari kebatilan. Kan itu tujuannya. Al-wala wal bara. Di antara yang kita pelajari adalah akidah Syiah, kesesatan Syiah, penyimpangan Syiah, kekufuran Rafidhah. Kalau kemudian terjadi penandatanganan, lalu berusaha untuk dicari-cari alasan sekedar untuk menutupi kesalahan Muhammad Al-Imam, wallahi ini perbuatan fujur. Ya. Kalau demikian, kita akan memberi uzur kepada ikhwan muslimun. Ikhwan muslimun banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat dengan alasan maslahatud dakwah, kemaslahatan dakwah. Ya, ikut perpolitikan. Kenapa ikut-ikutan? Ya, demi maslahat dakwah. Masuk parlemen. Kenapa masuk parlemen? Maslahat dakwah. Terpaksa. Mustar. Akhirnya mereka menggugurkan sekian banyak syariat. Jenggot dipotong. Celana yang sebelumnya masya Allah masih diangkat-angkat. Akhirnya jadi turun. Alasannya apa? Maslahat dakwah. Maslahat dakwah. Masya Allah. Begitu mudahnya seorang mengatakan maslahat dakwah, terpaksa, mutar. Lalu kemudian menggugurkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'asyiral ikhwan fillah, dalam khutbah al-Eid yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdullah Imam, itu sebenarnya menjadi harapan bagi ikhwah salafiyun agar Muhammad al-Imam menerangkan tentang batinnya wasiqah. Itu harapan mereka. Sangat diharapkan. Namun setelah terjadi, harapan itu pun menjadi hilang. Bukannya bersikap menerangkan tentang kebatilan, bahkan dari kata-katanya, dari kalimat-kalimatnya, justru menunjukkan pembelaan wasiqah. Dia menyebutkan di antara yang dia sampaikan dalam khutbahnya, وَقَدْ جَرَ بَيْنِ وَبَيْنَ السَّيِّدْ عَبْدِ الْمَلِكَ الْحُوْدِي جَرَ بَيْنِ وَبَيْنَهُ الْإِتِفَاقُ عَلَى وَثِيقَةِ التَّعَايُشِ. Telah terjadi antara aku dengan Sayyid, ini yang sudah kita nukil kemarin, apa beratnya menghilangkan kata Sayyid ini. Katakan Abdul Malik Al-Husi dengan tegas dia mengatakan wa baina sayyid. Demi Allah, sebelum keluarnya bantahan ini saya mendengarkan khutbah itu, kok sayyid ya? Artinya kita yang belajar tauhid ya, kan ada bab khusus itu dalam kitab tauhid, tidak boleh mengatakan pada seorang munafik sayyid. Iya kan? Apalagi gembongnya Rafidah yang mencaci maki para sahabat, yang menghinakan Al-Quran Karim, yang menghalau segar Ahlus Sunnah, disebut sayyid. Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqulu lil munafiq sayyid." Jangan kalian mengatakan pada orang munafik itu sayyid. Al-Hafiz. Dia mengatakan telah terjadi antara aku dengan Sayyid Abdul Malik Al-Houthi, jara baini wa bainahu al-ittifaq ala wasiqati ta'ayush. Telah terjadi antara aku dengannya kesepakatan, perjanjian untuk hidup damai bersama. Wa hadhihi al-wasiqa inna dafi'a lana ilaiha innahu al-muhafazatu ala al-islam وسلامة الأعراض وصيانة الزنا والحفظ على الأموال. Kata dia, sesungguhnya perjanjian itu yang mendorong kami untuk menandatanganinya, untuk menyetujuinya adalah al-muhafazatu ala al-islam, menjaga Islam, menjaga Islam. Rabbuna wahid, kitabuna wahid, nabiyuna wahid, aduna wahid, perselisihan dalam perkara furu', ini untuk menjaga Islam dan keselamatan, kehormatan kaum muslimin dan memelihara darah-darah yang ditumpahkan. Wal hifdzu 'alal amwal, terpeliharanya harta-harta. Wa kadzalika aidan ad-dafi'u ilaiha ibqa'ul aman wal istiqrar fil bilad wal 'ibad. Demikian pula yang mendorong kami untuk menyetujuinya adalah agar terjadi rasa aman dan ketentraman di dalam negeri-negeri ini dan kepada para hamba-hamba. Wa izharan lil adl alladhi ja'ala al-islam, dan untuk menampakkan keadilan yang telah dibawa oleh Islam. Wa tajsidan lirahmah alladhi da'ana ilaiha al-islam, dan untuk mewujudkan rahmat di mana Islam yang mengajak kita untuk mewujudkan dinul Islam, dinul rahmat. Agama Islam adalah agama rahmat. Wa kadzalika aidan tajannuban lil amrad al akhlaqiyah min al hiqd wal hasad al madhmum wal ujub wal ghurur. Demikian pula untuk menjauhi penyakit-penyakit akhlak dari kedengkian, hasad yang tercela, penyakit ujung, dan penyakit gurur terpedaya. Fa innal fitana idza waqa'at bainal muslimin innaha tu'athiru 'alaihim ta'thiratun salbiyyah khatirah. Sesungguhnya fitnah itu apabila terjadi di antara kaum muslimin, maka itu akan memberi pengaruh negatif yang sangat berbahaya. فهذه الوثيقة التي جرت كما سمعتم كانت من أجل مصالح عظيمة ومنافع جسيمة بحمد الله رب العالمين. Maka keterangan perjanjian tersebut yang terjadi sebagaimana yang kalian dengarkan ini untuk mewujudkan kemaslahatan yang besar dan manfaat yang besar. Bihamdillahi Rabbil Alamin. Ini pernyataan dari Muhammad Al-Imam. Jadi tidak ada kata-kata mukrah. Saya terpaksa. Ya. Bahkan menguatkan. Tujuannya, menandatangannya adalah untuk jaga Islam. Terpeliharanya harta. Terpeliharanya kehormatan. Memelihara darah-darah yang tumpahkan. Terjadinya ketentraman dan keamanan dalam negeri. Daripada hamba-hamba menampakkan keadilan, mewujudkan rahmat, dan menjauhkan diri dari penyakit-penyakit akhlak. Jadi ada 8 poin yang disebutkan. Setelah itu dia menutupnya dengan mengatakan bahwa surat perjanjian ini ditandatangani dengan tujuan maslahat yang besar, masalah azimah, wa manafi' jazimah, manfaat yang besar. Dan dia juga mengatakan ma amilnaha illa linuqima dinana wa nusliha dunyana. Kami tidak melakukan ini melainkan dengan tujuan untuk menegakkan agama kami dan memperbaiki kehidupan dunia kami. Menegakkan agama kami dan memperbaiki kehidupan. Jadi masyarakat rahimahumullah, nampak sekali dari wasiqah yang ditandatangani oleh Muhammad Al-Imam tidak ada keterpaksaan. Sehingga apa yang disebutkan oleh sebagian bahwa dia dalam kondisi mutar, dalam kondisi mukrah, terpaksa, tidak sejalan dengan syarat-syarat ikrah yang telah kita jelaskan. Dan juga tidak diakui oleh Muhammad bin Abdullah Al-Imam. Bahkan dalam khutbahnya tersebut dengan jelas dia mengatakan wa inna amri la yazalu biyadi bihamdillah. Sesungguhnya perkaraku ada di tanganku. Artinya dia punya ikhtiar. Dia punya pilihan. Menyetujui atau membatalkan. La yazalu biyadi. Ada di tanganku. Dia yang bertanggung jawab. Jadi tidak ada ikhlas. Tidak ada keterpaksaan itu. Nah sekarang ketika dia mengatakan bahwa kami tidak melakukan hal ini melainkan semata-mata untuk menegakkan agama kami dan memperbaiki kehidupan dunia kami. Apakah dengan cara seperti ini? Persis seperti kaidah hasan al-banna. Masyaallah. Dengan cara apa kita menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara apa? Dengan cara menegakkan tauhid. Dan tauhid itu adalah al-wala wal bara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Barang siapa yang mengingkari tauhid, berlepas diri dari tauhid dan beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa. Tali yang kokoh, la ilaha illallah. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan awsaq uzuran iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Dari keimanan yang paling kokoh mencintai seorang karena Allah dan membenci seseorang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita ingin menegakkan agama Allah azza wa jalla ini, kita harus membenci orang-orang yang dibenci Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Termasuk yang wajib kita membenci mereka adalah Syiah Rafidhah, bukan malah dijadikan sebagai saudara, menanamkan persaudaraan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Tidak mungkin, tidak bisa. Bagaimana mungkin kita bisa hidup tentram, bersahabat, bersaudara dengan mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran Karim telah berubah, yang mengafirkan para sahabat, yang melecehkan Ummahatul Mukminin, lebih terkhusus Aisyah radhiyallahu anha, demikian pula Hafsah radhiyallahu anha, mencaci maki para sahabat menjadi kebiasaan mereka, merendahkan Islam, merendahkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah mungkin bisa hidup dengan mereka yang menganggap bahwa Ahlus Sunnah itu kafir, yang tidak berjalan bersama dengan Rafidhah itu kafir, anak-anak zina? Maka hal ini adalah hal yang mustahil. Dan anehnya kok bisa Muhammad al-Imam tidak memahami hal ini. Oleh karena itu kata Syekh Arafat hafizahullah ta'ala, beliau mengingatkan, inna iqamat ad-din an ta'tiya bihi mustaqiman ala ma syara'ahu Allah azza wa jall, wa min iqamat ad-din wa muqtadayat al-iman wa lawazimihi al-kufr bit-taghut wal-bara'ah min al-kafirin. Sesungguhnya menegakkan agama dengan cara engkau mengamalkan agama ini dengan istiqamah di atas apa yang disyariatkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan di antara bentuk menegakkan agama dan merupakan konsekuensi dari keimanan dan kelazimannya adalah mengingkari tauhid dan berlepas diri dari orang-orang kafir. Wa dinu Rafidhah min akbari tawaghit allati yajibu at-taqaddi laha wa bayanu khatariha wa khilafiha. Dan agama Rafidhah ini termasuk di antara tauhid yang terbesar yang wajib bagi seorang menghadapinya, menerangkan tentang bahayanya dan kedustaannya. Wa min iqamati ad-din an tabdhul al-mal wan nafs min ajli iqamati wal hifdz 'alayhi. Termasuk di antara cara untuk menegakkan agama ini adalah engkau menginfakkan hartamu dan merelakan jiwamu meskipun diperintahkan untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tujuan untuk menegakkan agama ini dan menjaga dan memelihara agama ini. Man qatala takuna kalimatullahi al-qadhi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, itu fi sabilillah. Kaum Rafidhah yang ada di negeri Yaman ini, ma'asyiral qara'inakumullah, mereka ini pemberontak. Pemberontak. Merusak kehidupan kaum muslimin. Yang perlu difahami bahwa al-Houthiyah yang dipimpin oleh Abdul Malik Badruddin ini bukan dari kalangan Zaidiyah, bukan. Para ulama Zaidiyah berlepas diri dari Houthiyah. Mereka ini agama Rafidhah. Mereka agama Rafidhah. Jangan disamakan dengan Zaidiyah. Yang sampai sekarang ma'asyiral rahimakumullah melakukan pengrusakan. Melakukan pengrusakan. Terus mereka memperluas kekuasaannya. Sekarang ini sudah masuk Sana'a. Bahkan mereka berencana untuk menguasai negeri Yaman seluruhnya. Ingin masuk ke Yaman selatan. Oleh karena itu para ulama, Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, Syekh Ubaid menganjurkan kepada para ikhwan salafiyun untuk membentuk pasukan, bergerak bersama pemerintah. Di antara pemerintah, saya tidak menginginkan Khusiyah bersama mereka, berperang. Melawan pemberontak Khusiyah, Rafidah. Itu yang terjadi. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Lalu beliau mengingatkan, apabila Ahlus Sunnah tidak melakukan hal ini, maka Yaman akan menjadi Iran kedua, bahkan lebih buruk. Apa yang terjadi di Iran? Coba dibaca kejadian-kejadian dalam revolusi Irannya Khomeini itu. Nah, darah-darah kaum muslimin, darah-darah Ahlus Sunnah tertumpahkan. Wanita-wanita dirusak kehormatannya. Waliyadzubillah. Sangat mengerikan. Nah, Ahlus Sunnah tidak bisa hidup. Tidak bisa hidup. Dengan menampakkan keyakinannya, menampakkan agamanya. Di Iran tidak bisa. Mereka sembunyi-sembunyi. Ada segelintir Ahlus Sunnah dari Iran. Mereka sembunyi-sembunyi. Jadi ma'asyiral rahimakumullah, apakah ingin negeri Yaman seperti Iran dan bagian utara ini mereka sudah menampakkan kekuasaan dalam keadaan Ahlus Sunnah ya, tetap berdiam diri. Mereka menganggap bahwa perjanjian itu akan terus mereka tepati. Apa tidak paham kalau Syiah itu dibangun di atas Al-Ghazar, pengkhianatan? Ahlus Sunnah tidak akan bisa hidup tenang dalam kekuasaan Syiah, tidak bisa. Nah, jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, sungguh aneh, bertentangan ucapan Muhammad al-Imam dengan apa yang disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya, termasuk ketika dia membantah kaum Syiah Rafidhah al-Khutiyah. Ada satu buku kitab yang ditulis oleh Muhammad al-Imam, judulnya An-Nusratul Yamaniyah fi bayan mahtawatuhu malazim za'im al-ta'ifatil Houthiyah min dalalatin iraniyah. Kitab khusus menerangkan tentang kesesatan Houthiyah Rafidhah. Di antara yang disebutkan dalam kitabnya ini An-Nusratul Yamaniyah halaman yang ketujuh, dia mengatakan wahum ar-rafidah al-yawm fil yaman bi qiyadati al-houthiyyin yataharrakuna bil fitan. Perhatikanlah rafidah pada hari ini di Yaman dengan dipimpin oleh orang-orang Houthiyah, mereka bergerak di Yaman dengan menebarkan fitnah fi tulil bilad wa ardiha, di sepanjang negeri Yaman ini. Bima lam yusbaq lahu nawirun, dengan sesuatu yang belum ada permisalan sebelumnya. Artinya fitnahnya besar. Kaifa la wa hum yas'una fi ifsad din al-yamaniyyin wa dunyahum. Bagaimana tidak mereka ini, Houthiyah ini, Rafidhah ini, mereka bergerak untuk merusak agama penduduk Yaman dan dunia mereka. Untuk merusak agama penduduk Yaman dan dunia mereka. Kok bisa penanda tangan itu dikatakan untuk menegakkan agama dan memperbaiki dunia? Ini gimana? Tanakuf. Tolak belakang. Dalam keadaan dia menyebutkan dalam bukunya sendiri bahwa Rafidhah, Houthiyah itu akan bergerak untuk merusak agamanya orang-orang Yaman dan dunia mereka. Bertolak belakang. Amma sa'yuhum fi isad dinihim fadhalika wadih min khilal tawzi' malazim za'imihim Husain bin Badriddin al-Houthi. Adapun usaha mereka untuk merusak agama penduduk Yaman, itu hal yang jelas, di mana mereka menyebarkan tulisan-tulisan dari pemimpin mereka Husain bin Badriddin. Husain ini saudaranya Abdul Malik Usain bin Badruddin Al-Houthi التي احتوت على انحرافات في العقيدة والعبادة والتفسير ووصول الفقه والأخلاق yang di dalamnya mengandung penyimpangan-penyimpangan dalam perkara akidah, ibadah, tafsir, usul fikih, akhlak. Jadi disadari oleh Muhammad Al-Imam. Dia sendiri yang menulis. Nahika anis sabbi wa syatam wa la'li kathiri minas sahabah. Bal wa nabzu bis takfiri lahu wakala bil muslimin. Terlebih-lebih cercaan, caci maki, laknat kepada sekian banyak para sahabat. Bahkan melontarkan tuduhan kafir kepada mereka. Dan kepada kaum muslimin. Ini merusak agama. Ya. Dalam wasiqah surat perjanjian. Rabbuna wahid. Kitabuna wahid. Nabiyuna wahid. Aduhuna wahid. Musuh kita sama. Perselisihan dalam perkara furu'. Mana? Mana yang benar? Padahal dalam kitab ini jelas-jelas dia mengakui kebatilan agama rasulah. Selisihnya. Jadi wasiqah ini. Wasiqah ini, surat perjanjian seakan-akan menghapus seluruh tulisan-tulisan Muhammad Al-Imam sebelumnya. Yang menerangkan tentang kesesatan Houthiyah. Wa amma istadu dunyahum, adapun merusak dunia mereka. Fatawzi'ul mal wal asliha ala man istajaba lahum. Mereka membagi-bagikan harta, membagi-bagi senjata kepada orang-orang yang bergabung dengan mereka, memenuhi ajakan mereka. Wa min thumma yadfa'un hadha as-sinf ila tahriq fitan al-ikhtiyalat wa at-tafjirat wal ghadr wa qat' al-turuqat wa tafjir al-qatl wal qital fi tul al-bilad wa 'irdha. Kemudian merekalah yang menggerakkan orang-orang ini yang memenuhi ajakan Houthiyah, yang bergabung dengan Houthiyah untuk menggerakkan fitnah dengan penculikan-penculikan, pengeboman, dan membatalkan perjanjian, khianat. Jadi dia Muhammad Al-Imami bahwa mereka ini suka berkhianat. Perjanjian itu tidak akan memberi manfaat. Kapan mereka punya kesempatan, maka mereka akan membasmi Ahlus Sunnah. Tidak terlepas anda wahai Muhammad Al-Imami. Cuma mereka ini kan orang-orang politikus, pandai. Ya. Untuk membahasnya itu kan pelan-pelan. Dibiarkan dulu mereka berkuasa, punya kekuatan. Ya. Kabilah demi kabilah ditundukkan oleh mereka. Ahlus Sunnah kalau sudah ada perjanjian seperti ini, ya, tenang aja dulu. Nanti ini giliran berikutnya, belakangan. Ya. Ahlus Sunnah. Kalau sudah ditetapkan perjanjian untuk hidup bersama, damai bersama, tidak saling menyerang, berarti tenangnya. Salafiyun tenang. Tidak akan melakukan penyerangan. Nah, ini bagian akhir. Nah, kapan mereka sudah merasa benar-benar punya kekuatan, maka mereka akan melakukannya. Itu bukan hal yang mustahil. Bacalah sejarah tentang Rafidah. Tidak ada disebutkan dalam sejarah itu bahwa ketika Rafidah punya kekuatan, memiliki kekuatan, mereka akan membiarkan Ahlus Sunnah. Tidak ada. Mereka akan membantai. Cukup jadi pelajaran bagi kita apa yang terjadi di Iraq ketika itu, yang menyebabkan runtuhnya khilaf. Ya, pengkhianatan Ibn Nasiruddin At-Tusi dan orang-orang Rafidah yang bersamanya yang menyusup dalam pemerintahan Ahlus Sunnah bekerja sama dengan pasukan Mongol. Ya, punya peranan penting mereka dalam pemerintahan. Lalu pasukan khilafah itu, tentara-tentara khilafah semakin lama dikurang, berkurang dari 100,000 berkurang menjadi sekian puluh ribu saja. Ketika mereka telah melihat bahwa khilafah sudah tidak punya kekuatan, maka mereka meminta pasukan Mongol untuk masuk ke Baghdad. Maka terjadilah kehancuran yang luar biasa. sampai kata para ahli sejarah menerangkan tentang peristiwa itu. Ya. Itu sungai yang ada di Irak berubah menjadi merah. Saking banyaknya darah yang tumpahkan di sungai. Setelah itu berubah menjadi biru. Saking banyaknya kitab-kitab dari tinta-tinta para ulama yang dibuang ke sungai itu. Menyebabkan terjadi perubahan. Bagus negeri para ulama. Barakallahu fiikum. Anak-anak, para wanita, dirusak kehormatan mereka. Laki-laki dibantai. Waliyadzubillah. Sangat mengerikan. Akhirnya, mereka yang melakukan pengkhianatan ini dari kalangan rajalah diberi kedudukan oleh pasukan Mongol. Diberi kedudukan dalam kekuasaan. Pengkhianat. Jadi tidak ada sejarah yang putih dari kaum Rafidhah yang memberi kesempatan kepada Ahlus Sunnah untuk hidup tenang, untuk hidup tenteram. Tidak ada sama sekali. Ini seharusnya difahami oleh Muhammad Al-Imam. Dan dia faham. Dia memahami. Tapi anehnya kok. Cukup berani dia menandatangani wasiqah yang di dalamnya berisi kebatilan dan kekufuran. Nah. Ini ma'asyallahu rahmatullah. Ingat perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menyebutkan dalam Minhajus Sunnah, Ar-Rafidah laisa lahum sa'yun illa fi hadmil Islam wa naqdi urah wa istadi qawa'idi. Kaum Rafidah Syiah, mereka tidak punya usaha kecuali untuk menghancurkan Islam. Ya. Menghilangkan kekuatan Islam dan merusak pondasi-pondasi Islam. Ingat ini pesan dari Syekhul Islam Ibnu Rahimah. Beliau juga mengatakan dalam Majmu' Fatawa, "Warafidah yu'awinuna al-kuffar 'ala qital al-muslimin." Kaum Rafidah itu mereka menolong orang-orang kafir untuk memerangi muslimin. Falam yakfihim annahum la yuqatiluna al-kuffar ma'al muslimin hatta qatalu al-muslimin ma'al kuffar. Maka tidak cukup bagi mereka untuk memerangi orang-orang kafir bergabung bersama kaum muslimin memerangi orang-orang kafir, itu tidak demikian. Namun yang mereka lakukan adalah memerangi muslimin untuk bergabung bersama dengan orang-orang kafir. Fakanu a'zama muruqan 'anid-din min ulaikal marikin bikathir, sehingga mereka ini adalah orang yang paling besar sikap keluarnya meninggalkan agama ini daripada mereka-mereka meninggalkan agama ini. Orang atau kelompok ini adalah kelompok yang paling parah jauhnya dari Islam, keluarnya dari Islam daripada kelompok yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang khawarij, yamruquna min ad-din kama yamruqu samin ar-ramiyah. Mereka keluar meninggalkan agama seperti melesatnya anak panah dari sasarannya. Rafidah itu lebih parah. Ya. Mereka akan bergabung dengan orang-orang kafir untuk menghancurkan kaum muslimin. Jadi omong kosong. Kalau dikatakan bahwa Iran itu memerangi Amerika, tidak ada sejarah. Omong kosong. Bahasa politik. Bahasa khida penipuan. Slogan mereka di mana-mana dari kalangan Hizbus Syaitan yang ada di Lebanon, Ansarus Syaitan yang ada di Yaman, yang dipimpin oleh Houthiyah, kata mereka, al-mautu li Amerika, kematian untuk Amerika. Laknat terhadap Yahud atau Israel, mereka menyebut Israel. Dan kemuliaan itu hanya untuk Islam, katanya. Kematian untuk Amerika. Omong kosong. Mereka meneriakkan slogan-slogan ini dalam kondisi mereka menghancurkan markas Ahlus Sunnah yang ada di kitab. Jadi mereka mengasang bom-bom di bagian-bagian tertentu di markas Ahlus Sunnah di Kitab. Setelah mereka menguasainya, disebabkan karena ada pengkhianatan yang dilakukan oleh sebagian mereka. Itu sambil mengebom ketika meledak dan hancur markas Ahlus Sunnah ini, sambil mereka meneriakkan slogan ini, kematian untuk Amerika. Amerika apanya itu markas Ahlus Sunnah kok Amerika. Amerika itu kamu datang bunuh Obama, perangi tentara Amerika. Tidak demikian. Yang mereka perangi Ahlus Sunnah. Yang mereka perangi di Amerika adalah Ahlus Sunnah Muslimin. Yang mereka perangi di Suriah itu adalah Muslimin. Begitulah Syiah. Slogan-slogan kosong. Ini mengharuskan kita untuk waspada, hati-hati, ma'asyarul rahimakumullah. Waspada dari bahaya Syiah. Saya kira ini ma'asyarul rahimakumullah yang kita terangkan. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Bagaimana sikap anak ketika seorang ahli bid'ah datang kepada saya dan mengatakan bahwa salafi itu salah fikir? Biarkan saja, sabar. Dari ucapannya itu menunjukkan bahwa Anda sedang berhadapan dengan orang yang bodoh. Jangan diladeni. Jangan diladeni. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri hidayah. Mungkin dia enggak ngerti. Mungkin dia tidak mengerti. Dengar dari sana sini dan sampai kepada berita bahwa salaf itu jelek, negatif. Ya, doakan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri hidayah. Tapi kalau orang seperti ini diketahui sebagai seorang dai, ya, dianggap sebagai ustaz, isi kajian di mana-mana, ucapannya seperti ini, doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memotong lisannya. Anda mendengar bahwasanya para syafi'iyah telah menyimpang. Apakah benar demikian? Syekh Ubaid. Syekh Ubaid hafizallahu ta'ala beliau mengatakan, masyaikhul Yaman fihim ba'd. Wad-din yahtaju ila quwwah. Bahwa masyaikh Yaman ini lemah dalam bersikap. Agama ini butuh orang yang kuat, kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. La yakhafuna fillah lawmata la'im. Ya, tidak takut terhadap celaan orang mencela. Nah. Alhamdulillah di sana ada beberapa masyayikh yang mereka senantiasa memiliki hubungan yang erat dengan para ulama kibar. Ya. Dan itu diakui oleh Syekh Abdurrahman Al-Adani sendiri, mengakui bahwa Syekh Ali punya hubungan yang erat dengan para ulama kibar. Meskipun setelah itu keluar tahzir dari 7 masyayikh Yaman. Ini nanti ada pembahasan tersendiri insyaallah. Tahzir dari 7 masyayikh kepada Syekh Ali bin Buraik dengan alasan bahwa Syekh Ali mengajak kepada fitnah dan memecah belah Ahlus Sunnah. Apakah benar demikian? InsyaAllah akan kita bahas pada waktu ini. Baik, sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.